Jangankan diriku, asik, semut pun kan marah bila terlalu. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini, biar tak mengapa, rela Loro untuk New Amelia Majos Satria. Asiknya di sini, nikmatnya di sini, baru New Amelia Majos Dewarina Indra mainkan. Begini, Digendong, digendong, digendong. Yes, yeah. Sakit gigi.